kong mempet seliramu. Mung tak sawang esemu sumem biar nong atiku. Bingung rasane atiku tuh biye nyikapi. Biye ne konco suwi saiki tak tresnani. Tresnani.